Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita bertemu melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keinginan keras kita mengkaji firman Allah, kita akhirnya tidak hanya mendapatkan pahala saja, akan tetapi juga akan mampu mengembang luaskan ya keinginan kita untuk melakukan perbuatan baik. Karena semakin kita mengkaji firman Allah satu ayat setiap harinya, itu akan membukakan kepada kita sebesar-besarnya pintu kebaikan yang bisa kita masuki dan kita jalani untuk mendapatkan keridha Allah dengan semaksimal mungkin. Hari ini kita akan membahas ayat ke-28 dari surat Taha yang merupakan keterangan doa-doa dari Nabi Musa alaihissalam yang sudah sama-sama kita pahami dan kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-28 ini adalah merupakan bagian daripada doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Musa yang rata-rata kita sudah hafal semuanya. Ya, dalam dari mulai ayat ke-25 sampai 28. Qala rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini selalu kita baca apakah kita ujian. Kita baca pada saat kita menghadapi berbagai permasalahan, ya. Dan ini selalu doa-doa ini selalu kita baca di dalam keseharian kita. Nah, apa pengertian dari yafqahu qawli? Ya Allah, supaya mereka mengerti perkataanku. Ini adalah alasan Nabi Musa alaihissalam kenapa beliau meminta wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, tolong engkau lepaskan kekakuan dari lidahku. Tolong berikan kemudahan berbicara, kefasihan di dalam berbicara. Agar apa? Yafqahu qawli, agar mereka memahami perkataanku. Memang kalau di dalam keterangan ayat lain, jelas sekali Fir'aun sendiri sudah meremehkan Nabi Musa, ya, ketika dia mengatakan am ana khairun min hazal lazi huwa mahinu wala yakadu yubin. Apakah, ya, bukankah aku lebih baik, ya, daripada ini nih si Musa ini, ya, huwa mahinun, seseorang yang rendah, berasal dari keturunan Bani Israel yang selama ini kita cincang-cincang, yang kita siksa dan sebagainya. Walayakadiyubin, bahkan hampir-hampir perkataan itu tidak dapat dimengerti. Ya, makanya kemudian Nabi Musa mengatakan yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka akan mampu memahami setiap perkataanku. Ini adalah salah satu cara, salah satu tujuan dari dialog yang kita lakukan dengan orang lain. Perbincangan kita lakukan dengan orang lain agar mereka memahaminya. Jadi sebenarnya ketika kita berbicara dengan orang lain, menyampaikan dakwah, menyampaikan masukan dan kritikan, itu tidak perlu terlalu panjang lebar. Yang penting tujuan utamanya adalah bagaimana orang yang kita ajak berdialog, yang kita ajak berbicara itu memahami apa yang kita sampaikan. Kalaupun misalnya 1 jam kita bercakap, tapi ternyata orang itu tidak paham apanya maksudnya, jadi akhirnya sia-sia seluruh yang kita sampaikan itu. Jadi yafqahu qawli, dan ini harus dimiliki, ya, oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ceramah selama 3 jam berbicara tentang Isra dan Mi'raj misalnya, berbicara tentang masalah puasa yang sebentar lagi akan kita masuki dan sebagainya, tapi ternyata orang tidak paham, orang hanya ketawa misalnya, orang hanya terhibur saja tapi tidak paham dengan apa tujuan yang ingin disampaikannya, maka akhirnya 3 jam yang dia sampaikan, ya, penuh dengan kelelahan, menghabiskan waktu dan sebagainya, itu tidak akan memberikan pengaruh yang begitu besar. Jadi yafqahu qawli, agar mereka itu dapat memahami perkataanku. Nah, bagaimana caranya agar orang lain memahami perkataan kita? Ini mungkin bisa kita pelajari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau beliau berbicara, orang akan begitu mudah untuk memahaminya. ya, sedikit saja ucapan dari beliau, tapi akhirnya kemudian orang mampu memahaminya. Dan untuk itu bersama kita di studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal. Bagaimana ini Ustaz tipsnya agar tidak terlalu banyak berbicara, tapi yafqahu qawli, orang akhirnya memahami apa tujuan kita? Apakah tafsir inspirasi termasuk salah satu usaha yang Ustaz lakukan untuk memahamkan orang dengan cara yang singkat dan padat? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Jadi perkataan yang mudah dimengerti itu terkadang harus menunjukkan bukti-bukti dan alat-alat yang mendukungnya. Misalnya saja kita telah berkata, Bapak tolong bantu saya dalam hal ini, saya akan membantu. Tapi siapkan poin A, 1, 2, 3, 4. Tentu saja perkataan kita akan diloloskan dan dikabulkan setelah poin 1, 2, 3, dan 4 itu kita sempurnakan. Nah, terkadang orang mengotot, Pak, saya telah Bapak katakan diterima, tapi kenapa tidak diterima? Mana poin A 1 sampai 4 tadi? Belum saya selesaikan. Jadi perkataan itu akan mudah dimengerti apabila syarat untuk dimengerti itu pun kita lampirkan dan kita ikuti. Inilah biasanya yang menjadi batu sandung dari perkataan yang akhirnya tidak nyambung dan merasa sudah dikabulkan tapi kok tidak pernah dikabulkan. Inilah kelemahan umat Islam. Ah, kenapa kok harus pakai proposal? Kenapa kok harus pakai kuitansi? Tetap saja bukti fisik diperlukan. Dalam hal membangun masjid, misalnya tentu aja ada proposal, ada laporan keuangan, ada kuitansi, masuknya dari siapa, keluarnya dari siapa. Dalam hal perkataan mudah dimengerti juga, terkadang harus ada SOP-nya, ya kan? Bagaimana tata cara operasionalnya. Misalnya dalam agama itu sangat jelas, ada syaratnya. Untuk agar sholat sah harus ada wudu. Bagaimana cara wudu? Agama begitu mudah dan gamblang mengatakan yang wajibnya begini: niat, basuh muka, seluruh muka, basuh tangan sampai lengan, basuh rambut, basuh kepala sebagian, habis itu telinga kiri dan kanan, kaki sampai mata kaki, tertib berarti secara berturut-turut. Itu kan sangat mudah dipahami dan itulah sebenarnya yang esensi menurut pemahaman mazhab Imam Syafi'i, dan itu sudah cukup memadai dan itu mudah untuk dimengerti. Jadi perkataan mudah dimengerti itu apabila memang niatnya menjadi lillahi ta'ala. Niatnya lillahi ta'ala, bukan adu kepandaian, bukan adu kehebatan. Begitu juga lah usaha dalam menulis tafsir inspirasi. Kita berusaha karena banyak orang mengambil inspirasi dari mana-mana. Kenapa kita tidak mengambil inspirasi dari Al-Quran yang memang merupakan sumber inspirasi? Sehingga kita mencoba untuk mencari kata yang mudah, yang inspiratif, tidak terlalu mengikat pada masa lalu sehingga kita memuja masa lalu dan terbelenggu pada masa kini, tetapi kita menjadikan masa lalu adalah pengalaman orang sukses agar pada masa kini dan akan datang kita pun bisa sukses sebagaimana masa lalu dan para nabi bisa sukses. Dengan niat yang baik itu mudah-mudahan dibarengi dengan rujukan dari sumber-sumber yang terpercaya dan sangat inspiratif, kita menulis buku ini. Dapat kita simpulkan kalau kita lihat di ayat 28 tadi ini, berhadapan dengan Fir'aun yang dikutuk tetap saja dilakukan dengan etika mulia agar pesan dan nasihat dapat sampai. Tujuan dari da'i mengingatkan, bukan mencaci maki. Jadi berceramah, menyampaikan pesan itu mengingatkan, walaupun ada seorang penguasa yang zalim, tetap saja kita tidak boleh mencaci makinya. Begitulah keberadaan Nabi Musa di hadapan dengan Fir'aun yang terkutuk itu. Ya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, demikian tadi dipaparkan oleh narasumber kita, mudah-mudahan memberikan banyak masukan dan juga inspirasi kepada kita bahwa berbicara dengan baik, menyampaikan sesuatu yang dapat dipahami oleh orang itu adalah merupakan suatu hal yang harus kita usahakan untuk kita lakukan terhadap orang lain, terutama kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan ajaran dakwah dalam menyampaikan kebaikan. Bagaimana kemudian akhirnya yang kita inginkan adalah agar orang paham terhadap apa yang kita sampaikan, bukan malah membuat orang lain menjadi tersinggung atau kemudian malah lari daripada kebaikan-kebaikan yang kita sarankan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami situasi dan kondisi ketika menyampaikan saran-saran kebaikan tersebut. Bagaimana caranya agar membuat orang lain menjadi lunak hatinya, bukan malah menjadi hati-hati, hati yang berang atau hati yang malah keras tidak mau menerima kebenaran yang kita sampaikan. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Sekali lagi, mari sama-sama kita berusaha menjadi orang-orang yang dalam kehidupan ini selalu berniat untuk melakukan kebaikan, selalu konsisten di dalam melakukan kebaikan, karena insya Allah dengan itu semua Allah akan memudahkan segala urusan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.